Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Terakhir beliau menyebutkan fa in kana la budda min al firaq. Kalau memang mau tidak mau harus berpisah. Suami istri bercerai. Wa laisa lil imsaki mahal. Tidak ada lagi tempat untuk atau ada, tidak ada lagi alasan untuk menahan untuk tetap bersama. Falaisal imsak bilazim, dan menahan itu bukan sebuah keharusan. Bahkan bal mata aradtum istibdal mata aradtum istibdala zaujin makana zaujin, yakni ketika kamu ingin mengganti menukar istri dengan tempat istri baru, ya. Ai tatliqu zaujah, ketika kamu ingin menceraikan istri, wa tazawwaja ukhra, dan menikahi yang lain, ai fala junaha alaikum fi dzalika wala haraj, tidak ada dosa atas kamu dan tidak pula itu suatu yang berat. Walakin akan tetapi idza ataitum ihdahunna, apabila kamu menyerahkan kepada salah satu dari mereka, yakni ai al-mufaraqah, wanita-wanita yang dicerai, au allati tazawwajaha, atau yang dinikahi, qintaran ai malan katsiran, harta yang sangat banyak untuk jadi mahar, fala yutakhudhu minhu syai'a, maka jangan kamu ambil dari mahar itu, dari pemberian kamu itu sedikit pun. Bal waffiruhu lahun wala tumtilu bihinna, bahkan kamu sempurnakan, berikan, serahkan kepadanya semua, dan jangan menyulitkan dia, menunda-nunda, menahan-nahan pemberian tersebut. Kalau dalam apa, lunasan utang, matulul ghani zulmun, itu artinya dia menunda-nunda pembayaran, menunda-nunda penyerahan mahar. Wa fi hadhihi al-ayah dalalatun ala adami tahrimi katsratil mahar. Di dalam ayat ini ada dalil tidak adanya pengharaman, tidak adanya larangan memberikan mahar yang banyak. Enggak ada dalil, enggak, ini boleh saja orang itu mau memberikan mahar seberapa dia serahkan kepada calon istrinya. Nah, pernah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab memberikan batasan. Beliau berdiri di atas mimbar kemudian membatasi untuk mahar itu sekian. Batasi mahar itu harus sekian. Seorang wanita Fatimah bintu Qais atau siapa namanya protes menegur Amirul Mukminin. Diingatkan Amirul Mukminin ketika menyatakan seperti itu. Gimana Anda mau membatasi dan melarang pemberian mahar itu? Terserah, Allah kan sudah menyatakan. Dia wanita itu membacakan ayat ini. Wa idza aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Allah menyebutnya qintaran, sesuatu yang sangat sangat banyak. Umar bin Khattab terdiam. Umar salah, wanita itu yang benar. Cuma memang seperti disebutkan dilanjutkan ma'a annal afdal alla wal la'iq, padahal yang lebih utama dan lebih layak adalah al-iqtida bin nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani nabi sallallahu alaihi wasallam fi takhfifil mahar, dalam meringankan mahar. Bahkan disebutkan wanita yang paling mulia itu yang paling murah maharnya. Paling murah paling artinya murah ini sederhana menurut ukuran ma'ruf yang beredar dan juga untuk kelas wanita itu gitu. Nah, dia keluarga misalnya keluarga syarifah atau bukan keluarga syarifah tapi punya kedudukan. Saudara-saudara perempuannya, ibunya itu maharnya sekian kelas mereka. Nah, dia sesuaikan ketika melamar wanita tersebut. Nah, lingkungan keluarga seperti ini dia maharnya demikian. Nah, mahar misal ini ukuran wanita setingkat atau sekelas dia itu layaknya seperti ini. Kecuali kalau dia memang terserah calon suami. Nah, tahu suaminya misalnya biarpun suaminya artinya apa tajir misalnya atau yakni hartawan berharta dia menyerahkan terserah mau berapa mau dikasih apa. Nah, itu dia. Tapi kalau misalnya apa namanya dari pihak kalau dari secara umum seperti itu. Kalau dia misalnya maharnya itu melihat keadaan wanita tersebut, kalangan mereka ya, dalam keluarganya dan di wanita semisal dia ya, seperti ini. Nah, dimana di masa Rasulullah SAW bahkan ya, ketika ada seorang sahabat yang apa namanya mau melamar, ya, apa yang kamu punya? Punyanya sarung ya Rasulullah, selai sarung. Lah kamu pakai istrimu enggak pakai apa-apa. Kalau kamu berikan istrimu kamu dapat apa? Kamu pakai apa nantinya mau sholat, mau keluar rumah? Bingung dia. Sudah, coba kamu cari di rumahmu. Iltamis walau khatiman min hadid. Nah, dalam pelajaran nahwu itu dapat. Walau khatiman min hadid. Nah, cari biarpun sebentuk cincin besi. Cincin besi berapa harganya? Itu jadi mahar di masa itu. Cari rumah, enggak ada ya Rasulullah. Subhanallah, enggak ada juga. Lalu, kamu hafal apa? Al-Quran hafal apa? Saya hafal surat ini. Kamu hafal surat Al-Baqarah, surat ini? Iya. Hafal, ya sudah. Itu jadi mahar. Nah. Bahkan dulu, ini enggak cerita. Ikhwah, teman-teman yang di apa sama belajar di Yaman bertanya-tanya gimana sih kelihatannya apa kita cerita yang ada bawa keluarga berapa maharnya di sana murah di sana maharnya. Nah, ayo antum tinggal di Indonesia nanti ngajar di Indonesia. Subhanallah, mahalnya murah besar keinginan mereka itu qadarullah. Ada yang nggak jadi, ada yang terpaksa tertahan di sana. Baik. Qala, bahkan Rasulullah SAW mencontohkan juga mahar putri beliau Sayyidatu Nisa'il Alamin berapa? Seharga perisai besi. Nah. Qala rahimahullahu taala wa wajhu dalalah annallaha akhbara an amrin yaqa'u minhum. Sisi pendalilannya Allah menyebutkan di sini, yakni Allah menerangkan tentang perkara yang memang terjadi di tengah-tengah mereka. Walam yungkirhu alaihim, dan tidak mengingkari mereka. Artinya mereka biasa dahulu tuh memberikan mahar itu besar, kadang-kadang mungkin 10 ekor unta kalau dihitung harganya yang sekarang udah berapa juta itu. Nah, anggap 1 ekor unta 10 juta. Nah, 10 ekor 100 juta mahar. Baik. Nah, itu biasa mungkin di masa itu ya. Baik. Fadalla ala adami tahrimihi, sehingga menunjukkan bahwa artinya kalimat yang Allah menerangkan di dalam ayat-ayat ini tentang mahar tersebut itu bukan harus begitu. Tapi itu adalah waqi' yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kebiasaan mereka dahulu memberikan mahar itu besar. Nah, diingatkan. Nah, Rasulullah bukan melarang juga, tapi beliau mencontohkan. Karena tahu umatnya mungkin gak akan apa namanya, supaya jangan berlebihan, melampaui batas dalam memberikan apa mahar juga. Bahkan memberikan contoh, menyebutkan dalam hadis mahar wanita yang mulia itu maharnya murah, mudah. Bukan berarti murah di sini enggak berharga ya. Nah. Seperti itu. Padahal ala adami tahrimihi lakin qad yanha an kasratis sadaq. Nah, tapi bisa juga kata beliau mungkin yunha an kasratis sadaq, dilarang banyak ya, berlebihan dalam mahar, idza tadammana mafsadatan diniyatan wa adama maslahatan tuqawim. Ya, kalau di situ mengandung mafsadat diniyah. Ya, meruntuhkan agamanya bisa jadi kan, Bang. Merusak agama. Jadi kadang mungkin bisa membuat wanita itu jadi merasa nah, dia ini tarafu' dari suaminya, merasa hebat, merasa lebih. Dan apabila kalau mahar itu mengandung ini tidak apa namanya hilangnya kemaslahatan yang nah. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, tapi di situ disebutkan ini tambahannya. Ala kulli hal, yani kalau memang terjadi mungkin mafsadah bagi agama seseorang, ya, mahalnya boleh dikira ini dikurangi, ya, tidak berlebihan. Qala thumma qala ata'khudunahu buhtanan wa ithman mubina. Setelah menyebutkan larangan, fala ta'khudhu minhu syai'a. Apa yang kamu sudah berikan itu, jangan kamu ambil lagi. Jangan kamu ambil lagi. Ata'khudunahu buhtanan wa itsman mubina. Apakah kamu mau mengambilnya dengan cara-cara dusta dan dosa yang nyata? Melakukan tipu muslihat supaya dapat harta itu kembali. Mau besar ya, maharnya 1 miliar. Ini gimana caranya supaya kembali? Nah, dibuat adl, nah, ditekan, dipaksa, disakiti supaya dia merasa enggak bisa nyaman hidup dengan orang ini lagi, kembalikan aja mahar khulu, nah, kan dapat kan, nah, itu buhtannya. Fa inna hadza la yahil, nah, ini tidak halal, tidak boleh. Walau tahallaitum alaihi bi anwa'il hiyal, meskipun kamu mengupayakan berbagai macam tipu muslihat hiyal. Dan ini cara-caranya Yahudi ya, melakukan hiyal, tipu muslihat itu cara-caranya Yahudi. Jadi hiyal itu bisa jadi surahnya entah itu lewat fatwa ya, bisa jadi surahnya itu surah seperti benar, tidak ada yang meragukan, tidak ada yang mencurigakan di situ. Tapi ternyata itu membawa kepada perkara yang haram, dosa, itu hiyal. Orang datang, si A datang kepada si B, pinjamilah saya 10 juta. Saya enggak punya duit, segitu. Nah, sudah gitu, kamu punya apa? Punya, nah, udah ini nanti kamu beli. Ini. Dia punya pinginnya ini bukan apa, dia punya radio misalnya, atau punya kendaraan. Pinginnya uang kontan. Nah, gimana caranya? Nah, sudah. Enggak punya, saya yang ini mengaku enggak punya. Terus ya udah ini dijual. Ya, dia jualkan barang. Kamu beli nanti jatuh tempo misalnya harganya 10 juta, harganya apa namanya 15 juta. Dia mau pinjam 20 juta. Nah, dia apa namanya dia jual barangnya, dia bayarkan dapat, tapi bayarnya nanti tunda. Nah, misalnya bayarnya 15 juta, apa 10 juta, masih sisa 5 juta. Nah, sementara dia tadi mau minjam berapa? Minjamnya 20 juta. Nah, nanti dia harus mengembalikan kepada orang yang dia pinjam itu lebih. Nah, bentuknya sepertinya pinjam-meminjam barang atau menjual barang satu barang, tapi sebenarnya itu adalah riba yang dimaksud oleh para ulama inah, cara-cara inah. Surahnya seperti pinjam meminjam dia, atau membeli barang, dia yang satu butuh uang kontan, yang satu sebenarnya enggak butuh barang. Nah, ya. Tapi dia punya apa namanya ya sudah, nah, dia beli, nanti ternyata orang yang punya barang ini punya tanggungan untuk yang punya utang ini masih punya tanggungan untuk mengembalikan utang apa namanya uang yang dia pinjam. Nah. Karena lupa surahnya itu apa, itu yang di apa istilahnya inah. Nah, cara-caranya mirip dengan seperti jual beli, tapi padahal intinya adalah riba. Nah, seperti cara-cara orang Yahudi yang mau apa namanya di hari Sabtu. Nah, di hari Sabtu mereka dilarang melakukan pekerjaan apapun. Itu adalah khusus untuk ibadah. Nah, mereka tidak melakukan apa-apa di hari Sabtu. Kapan mereka melakukan rencana? Hari Jumat mereka pasang perangkap. Mereka gali airnya segala macam untuk supaya ikan itu nanti kalau pasang, nah, ikannya masuk ke situ, kemudian dibuat penahan supaya nanti kalau sudah air susut, ikannya enggak ikut ke laut lagi. Nah, mereka buat hari Jumat. Dah dibiarkan. Hari Sabtu mereka enggak ngambil, enggak ngapa-ngapain. Ya, ibadah. Hari Minggu mereka bakar ikan. Nah, karena hari Sabtu ikan itu banyak masuk ke dalam perangkap itu. Nah, susut airnya, ya mereka tinggal nih, ketinggalan ikannya. Dan banyak berlimpah. Hari Ahad baru mereka ambil. Nah, kerja mereka di hari Sabtu? Enggak. Di hari Sabtu mereka enggak kerja. Tapi seperti itu. Allah timpakan hukuman kunu qiradatan khasi'in. Nah, itu diantara bentuk apa? Hiyal. Model ini lagi muhallil wa muhallalah. Nah, ini yang kita kemarin bilang itu apa istilahnya nikah Cina buta. Ya, kawin Cina buta. Nah, pinginnya kembali kepada istrinya yang sudah ditalak 3. Nah, enggak bisa lagi. Istrinya yang bekas istrinya harus nikah dulu dengan yang lain kemudian cerai, habis iddahnya baru dia boleh kembali. Nah, ini pusing nyarinya gimana caranya. Nah, suruh orangnya seperti itu. Ini hilah. Dan banyak Ibnul Qayyim dia menyebutkan di dalam I'lamul Muwaqqi'innya bentuk-bentuk hial, bentuk-bentuk hilah. Tipu daya bukan suatu yang apa ya, nampak surahnya bukan suatu yang jelek. Bahkan suatu yang kelihatannya baik. Nah. Tapi membawa kepada yang haram. Nah, itu namanya hilah. Qala rahimahullahu taala fa inna ithmahu wadih, maka dosanya itu jelas. Wa qad bayyana ta'ala hikmata dzalika biqaulih, dan Allah telah menjelaskan hikmah kenapa dilarang. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd, bagaimana kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka para istri itu sementara kamu sebagiannya telah bergaul dengan yang lainnya. Ya, sudah menjadi suami istri. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan para istri itu sudah mengambil dari kamu perjanjian yang sangat sangat kuat. Ya, sangat sangat kuat. Wa bayanu dhalik, penjelasannya anna az-zawja qabla aqdin nikah muharramatun 'ala az-zawj. Nah, sebelum dinikahi wanita itu kan asing, tidak halal. Wa lam tardha bi hilliha lahu illa bi dhalikal mahr alladhi yadfa'uhu laha, dan dia tidak ridha untuk dihalalkan dirinya kehormatannya untuk suaminya, untuk laki-laki itu, kecuali dengan mahar yang dia serahkan untuk wanita tersebut. Fa idza dakhala biha wa afdha ilaiha wa basharaha al mubasharah allati kanat haraman qabla dhalik allati lam tardha bi badliha illa bi dhalikal aud fa innahu qad istawfa al ma'ud al mu'awwad fa thabata alaihi al aud fa kaifa yastawfi al mu'awwad thumma ba'da dhalika yarji' ala al aud. Maka apabila dia laki-laki itu sudah masuk menemui dia, bergaul dengan dia, bercampur dan yang sebetulnya bergaul yang haram, yang dahulunya haram kemudian menjadi halal, dan dia tidak ridha kecuali dengan mahar atau dengan ganti. dengan ganti yang sebanding, misalnya, artinya dia sesuai dengan yang diinginkannya. Nah, yang diridhoinya, maka berarti dia harus memenuhi ganti tersebut. Nah, fatabata alaihi al-aud, maka sudah jelas kewajiban dia untuk memberikan ganti itu. Nah, dari dia menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Fakaifa yastafil mu'awwad thumma ba'da dzalika yarji' 'alal 'aud. Nah, bagaimana dia harus memenuhi itu, menyerahkan ganti yang tadi, kemudian setelah itu dia mengambil kembali. Nah, mu'awwadnya sudah, artinya dia sudah menuntaskan, artinya sudah dia ambil. Nah, sudah halal bagi dia kehormatan wanita itu sudah menjadi istrinya dan dia sudah serahkan imbalan dalam artian maharnya. Nah, kenapa setelah itu dia mengambil kembali? Sementara kemudian kan berarti yang dia ambil dari wanita itu kan tidak akan kembali kehormatannya. Jadi dia jadi gadisnya itu kan sudah tidak di, tidak akan kembali. Nah, kemudian dia malah mengambil kembali outnya, ganti itu tadi, maharnya itu tadi. Wa hadza min a'dhami dzulm wal jawr. Mafhum ya? Wakadzalika akhadallahu 'alal azwaj mitsaqan ghalizan bil 'aqd. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengambil atas para suami perjanjian yang sangat kuat dengan akad tersebut. Wal qiyam bi huquqiha, dan keharusan bagi suami untuk memenuhi hak-haknya. Tsumma qala ta'ala. Nah, ini nah, bukan hanya apa, jadi kelanjutan dari akad tersebut dia harus memenuhi hak-hak istrinya. Qala wala tankihu, Allah kemudian berkata, berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf ka innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu nikahi apa yang wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kamu. Ibu-ibu tiri itu tidak halal. Ibu tiri itu tidak halal. Nah, sama anak tiri juga yang ibunya sudah kita campuri itu tidak halal. Nah, ibu tiri halal. Istri bapak, bukan hanya ibu kandung kita, wanita lain mungkin dinikahi oleh bapak kita, itu entah bapak sudah meninggal ataupun masih hidup, itu mahram, itu ibu dan tidak halal. Ini syariat kita. Nah, di masa lalu pernah terjadi illa ma qad salaf. Nah, kecuali yang telah lalu, memang pernah ada. Bahkan di kalangan Quraisy ada yang demikian. Nah, tapi apa namanya? Tidak banyak. Nah, seperti juga nanti disebutkan tentang menggabungkan, diharamkannya menikahi. Setelah itu ya, diharamkannya menikahi, mencampur dua orang bersaudara. Illa ma qad salaf. Di zaman dahulu pernah. Nabi Ya'qub, di syariat yang sebelumnya pernah. Sampai sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, baru kemudian dalam ayat ini itu semua dihapus. Tidak boleh mencampur, kan menggabungkan dua orang adik kakak dengan satu suami. Kecuali kalau sudah misalnya meninggal yang satunya diteruskan, ya itu boleh. Nah, ini menikahi istri bapak, ibu tiri, itu tidak boleh, tidak halal. Larangan di sini menunjukkan haram. Kecuali di masa lalu, masa lalunya kan sebelum datangnya syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu dahulu memang pernah. Sebagian ahli sejarah menyebutkan di antara Quraisy juga ada yang melakukan itu. Nah, innahu kana fahisyatan. Nah, itu adalah perbuatan yang keji, wa maqtan, sesuatu yang dibenci. Wasa asabila, dan jalan yang baik, jalan yang buruk. Wasa asabila, dan jalan yang sangat sangat buruk, sangat jelek. Nah, bandingkan dengan perbuatan zina. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Tapi ini juga, padahal itu juga dikenal di kalangan istilah mereka, itu termasuk perkataan yang makt, sesuatu yang sangat jelek, sangat dibenci. Nah, Qala ay la tatazawwaju minan nisa ma tazawwajahunna aba'ukum. Jangan kalian nikahi wanita-wanita yang dulu pernah dinikahi oleh bapak-bapak kamu. Ay al-ab wa in ala. Pernah dinikahi oleh kakek, pernah dinikahi oleh buyut kita. Nah, bukan nenek kita loh ya. Perhatikan, bukan nenek kita. Kalau kita misalnya apa namanya? Nenek kita itu istri kakek kandung, itu dia punya bapak, punya anak. Nenek kita itu punya anak bapak kita. Paham? Bapak kita. Nah, itu kan nenek kita kandung. Nah, meninggal ibunya ayah kita. Bapak apa kakek menikah dengan wanita lain. Berarti kan ini ibu tiri bapak kita. Ya. Nah, ibu tiri bapak kita berarti nenek tiri. Paham ya? Nah, enggak boleh sampai ke atas. Nah, itu enggak boleh dinikahi. Nah, itu mahram. Mahram kita. Mahram kita. Ya, ibu tiri itu mahram. Taib. Qala innahu kana fahishatan ay amran qabihan yahush wa ya'dhum qubhuhu. Perkara yang buruk dan keji dan sangat besar kejelekannya. Wa maqtan minallahi lakum wa minal khalq. Sebuah kebencian ini sesuatu yang dibenci oleh Allah untuk kalian dan juga dibenci oleh orang lain. Manusia juga membencinya. Bal yamqutu bisababi dzalika al-ibnu abahu wa ibnahu ma'al amri bibirrihi. Bahkan bisa jadi dengan sebab tersebut anak membenci bapaknya, atau sebaliknya bapak jadi benci kepada anaknya, padahal diperintah oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wasa asabila ay bi'sat tariq tariqan liman salakah. Sejelek-jelek jalan adalah orang yang menempuh jalan seperti ini, ambil melakukan perbuatan seperti ini. Li'anna hadza min awaidil jahiliyah. Karena ini merupakan perkara-perkara jahili, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Allati ja'al Islamu bitanazzuh anha. Yang Islam datang untuk membersihkan diri darinya. Wal bara'ah minha, dan berlepas diri dari perkara-perkara jahiliyah. Hatta perkara-perkara yang mungkin itu hanya sekedar celaan mencela nasab, mengejek. Nah, itu perkara jahiliyah. Seperti kisahnya ini Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya, ya benar Sauda. Memang betul. Sahabat yang lain ini, pelayannya atau pembantunya ini anak seorang wanita hitam, Habasyiyah. Tapi itu perkara lisan, ya kan, sebutan itu sebutan jahiliyah. Ngejek nasab, bukan perkara yang layak untuk diucapkan oleh seorang muslim. Makanya ketika Rasulullah menegur innaka mru'un fika jahiliyah, Abu Dzar kaget luar biasa. Ya, ternyata perbuatan jahiliyah. Ya Rasulullah, setua ini saya masih punya sifat jahiliyah. Kaget. Nah, setelah itu betul-betul beliau berubah. Nah, ini taubat kepada Allah dan memuliakan sahabat tersebut. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Bilal bin Rabah. Nah, dan setelah itu beliau masya Allah memberikan pakaiannya yang terbaik, diberikan juga kepada pembantunya. Nah, qala ayat berikutnya, juz yang baru. Qala hurimat 'alaikum ummah, belum ya. Hurimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Nah, ini wanita-wanita yang menjadi mahram kita, haram untuk dinikahi. Nah, diharamkan atas kamu ibu-ibu kamu, ibu kandung ke atas. Ibu, nenek, buyut, apalagi. Nah, wabanatukum wa akhawatukum, anak perempuan kamu ke bawah, cucu cicit apalagi. Wa akhawatukum, semua saudara. Nah, saudara kandung perempuan, kakak, adik, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, wa ammatukum, bibi-bibi kamu, bibi dari saudara ayah, saudara kandung ayah, saudara sebapak ayah, saudara seibu ayah kita, ammah. Nah, itu haram, itu mahram kita. Wa khalatikum, wa khalatakum. Nah, khalatikum. Khala, saudara perempuan ibu yang sebapak atau yang sekandung atau yang seibu. Bibi, khala dari pihak ibu. Wa banatul akh, anak saudara kita, anak saudara kandung, keponakan kita. Keponakan kita. Nah, baik itu, saudara sekandung kita, saudara sebapak atau saudara seibu. Atau saudara sesusuan. Anak mereka mahram kita, haram untuk dinikah. Maklum ya. Wa banatul ukht, anak saudara perempuan pun begitu. Wa ummahatikum allati ardha'nakum. Jadi khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati ardha'nakum, wanita yang pernah kamu menyusu kepada dia. Kamu mengiyani menyusu sampai 5 kali minimal. Ya, disusuin sekali kenyang tidur. Disusuin lagi kenyang tidur. Disusuin lagi kenyang tidur 5 kali itu sudah jadi mahram. Dengan syarat di bawah 2 tahun. Ya. Kasusnya Maula Abi Hudzaifah itu Salim. Itu memang kondisinya mau tidak mau seperti itu. Dia anak angkat, tapi saking dekatnya, akrabnya mereka, akhirnya oleh Rasulullah perintahkan, Salim sudah mau mulai besar, ini gimana karenanya? Dia anak angkat cuma, ya. Terus Rasulullah suruh, ya disusukan. Gimana nyusunya? Ya ngisap, dia nyusu. Akhirnya itu khusus untuk Salim. Nah, kondisinya juga memang mau tidak mau seperti itu. Nah, ini sekarang tidak bisa. Nah, minimal dia di bawah 2 tahun masih menyusu, nah itu dia bisa. Nah, makanya dalam hadis yang lain disebutkan yang mematahkan sesuatu di bagian di dalam pencernaan itu, artinya membuat dia kenyang. Menumbuhkan daging. Nah, itu jadi mahram. Nah. Baik. Wa akhawatukum minar radha'ah. Nah, ummahatukum allati ardha'nakum, nanti saudara wanita itu jadi mahram juga. Nah. Kalau kita di sini mungkin Ustaz Fauzan dengan istri Ana dengan Ustaz Abdul Jabbar. Anaknya Ustaz Abu Jabbar menyusu ke istrinya Ustaz Fauzan. Nah, itu yang laki-laki itu jadi mahram. Ya. Nah. Jadi bibinya dari pihak ayah susuan. Baik. Qala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan. Tapi dengan syarat itu tadi, 5 kali dia menyusu misalnya dengan istri kita menyusu. Nanti anak-anaknya ke anak-anak jadi mahram. Wa ummahatu nisaikum, mertua perempuan. Nah, ibu mertua itu haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi. Ummahatu nisaikum, ke atas. Neneknya mahram kita. Haram untuk dinikahi. Buyutnya juga demikian. Waraba ibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kamu yang berada dalam pengasuhan kamu, min nisaikum allati dakhaltum bihinna, yang ibunya sudah dicampuri. Sudah bergaul dengan ibunya. Sudah berkhalwat dengan ibunya. Itu jadi mahram. Enggak boleh dinikahi. Kalau belum, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau kamu belum bercampur, misalnya baru akad, belum sempat masuk kamar juga, belum sempat berdua-dua, kemudian meninggal wanita ini, anak-anak perempuannya halal untuk dinikahi. Nah, belum sempat, baru akad. Nah, belum sempat lagi masih mengurus yang lain, meninggal. Itu boleh dinikahi, anak belum sempat bercampur. Wa halailu abnaikum alladziina min aslabikum, diikat di sini oleh Allah, halailu abnaikum, istri-istri anak laki-laki kamu dari sulbi kamu, bin kamu, ya, bukan dari anak tiri saya dengan istrinya Abu Talha, itu enggak mahram, ya, enggak mahram dengan istrinya Muhammad, istrinya Ahmad, itu yang maksud di situ, halailu abnaikum min aslabikum, dari sulbi. Wa anta jama'u bainal ukhtain, dan diharamkan kamu mengumpulkan dua orang bersaudara, illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu di zaman dahulu memang ada pernah. Innallaha kana ghafurar rahima, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum, dan wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang sudah bersuami, illa ma malakat aymanukum, kecuali yang jadi budak-budak kamu, yang ada di tangan kamu. Kitabullahi alaikum, itu sebagai ketetapan Allah untuk kamu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan untuk kamu di balik itu, yang selain itu tadi, itu dihalalkan untuk kamu. Antabtaghu bi amwalikum, ini kamu mencari dengan harta kamu, muhsinina, demi menjaga kehormatan, menjaga, ghairu musafihin, bukan untuk melakukan perbuatan tercela, sifah, zina atau semacamnya. Famat istamta tumbihi minhunna, maka apa yang wanita-wanita yang kamu bersenang-senang dengannya, ya, maksudnya di sini ya, dengan ini memberikan mahar menikahinya, bukan ini bukan dasar untuk menjadi halalnya nikahnya, ini mut'ah, mut'ah bukan nikah. Ya. Dulu, masya Allah, ya, Ustaz Abu Yahya, ya, Allah yarham, mau beri apa namanya muhadharah di sini, kajian tentang nikah mut'ah, ya, tidak jadi. Ini bahasannya ini, sebetulnya bisa masuk untuk menunjukkan bahwa Islam itu nikahnya nikah syar'i, itu bisa untuk merudut, ya, keyakinan mereka bolehnya mut'ah. Nah. Baik, qala fa'atuhunna ujurahunna faridatan, maka serahkanlah kepada mereka ujurahunna, yakni mahar untuk mereka, faridatan, sebagai sebuah kewajiban. Wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil faridah, dan tidak ada dosa atas kamu dalam perkara yang kamu ridai masing-masing, ya, saling meridai setelah adanya faridah tersebut, kewajiban tersebut. Innallaha kana aliman hakima, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadhil ayatul karimat mustamilat alal muharramat bin nasab wal muharramat bir rida wal muharramat bis sihr wal muharramat bil jam alal muhallalat minan nisa. Nah, ini ayat-ayat yang mulia ini mencangkup perkara, ini membahas tentang wanita-wanita yang diharamkan berdasarkan nasab pertalian darah. Wal muharramat birradha. Nah, ini dalam hadis disebutkan, ya, apa yang dihalal, yang diharamkan berdasarkan radha sama dengan yang diharamkan berdasarkan nasab. Ya. Nah, ini artinya sama-sama diharamkan. Ini menjadi mahram dengan ketentuan itu tadi. 5 kali dia menyusu sampai kenyang, usianya masih usia menyusu, nah, itu jadi mahram buat yang menyusui kalau dia laki-laki, kemudian juga buat saudara perempuan yang menyusui, ya, keluarga mereka. Gambarannya seperti tadi, ya. Wal muharramat bisihr, kemudian wanita-wanita yang diharamkan berdasarkan sihr, pertalian hubungan nikah. Hubungan nikah, ya, yang mana itu? Ya, yang menikah misalnya Rabib, ya, nah, anak tiri, ya, dan seterusnya. Wal muharramat bil jam, yang diharamkan karena mengumpulkan, tidak boleh dikumpulkan. Jadi dua orang saudara kandung. Wa alal muhallalat, dan juga mencakup tentang mana wanita yang dihalalkan. Ini ayat berikutnya. Budak-budak itu boleh. Fa ammal muharramat fin nasab fa hunna sab'allati dzakarahunna Allah. Nah, berdasarkan nasab itu disebutkan oleh Allah ada tuh 7. Al-um, ibu. Yadkhulu fiha kullu man laha 'alaikal wiladah. Masuk kepadanya semua yang dia punya hak, yang menjadi tanggungan kamu dalam hal wiladah. Artinya punya, dia punya pertalian dengan kamu dalam hal melahirkan. Nenek kita. Nenek kita, baik itu dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Nenek ke atas itu semuanya adalah mahram. Nah. Ya. Baik, nah, sama seperti itu juga berlaku untuk nenek tiri ya, ya nenek tiri, nah, istrinya kakek. Nah, ini kan bapak kita anak tirinya, nah kita kan cucunya, mas kita nah, cucu tiri sama dia. Nah, itu juga haram berdasarkan ayat tadi yang 22, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Nah, terus ke atas, nah, buyut tiri, nah, apalagi. Nah, anak tiri juga begitu ke bawah. Ya. Kalau dalam ini misalnya anaknya yang perempuan, istrinya apa Ustaz Abu Bakar, ke bawah anak-anak perempuannya itu mahram bagi anak. Ya. Nah. Qala wa in ba'udat, meskipun jauh ke atas. Wa yadkhulu fil bint kullu man laka 'alaiha wilada. Ini punya pertalian darah dengan kita. Kita melahirkan dia ke bawah. Nah, anak perempuan, cucu perempuan, cicit perempuan. Dari anak perempuan ataupun dari anak laki-laki. Ya, dari anak perempuan ataupun dari anak laki-laki. Nah, taib. Wal akhawat syaqiqat auli ab auli um. Nah, saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Wal amah kullu ukhtin li abika, kullu ukhtin li abika, kullu ukhtin li jiddina, saudara kakek. Nah, terus ke atas, nah, saudara-saudara mereka itu mahram kita. Wal khalah kullu ukhtin li ummik au jiddatik wa in alat warisatun amla, nah, yang menjadi waris ataupun bukan. Wa banatul akh wa banatul ukh ay wa in nazalat. Nah, saudara anak perempuan dari saudara laki-laki kita, keponakan kita, terus ke bawah. Nah, itu semua mahram kita. Banatul ukh juga begitu, anak perempuan dari saudara perempuan kita. Keponakan kita yang perempuan. Nah, itu semua ke bawah mahram kita. Nah. Fa haula'i minnal muharramat minan nasab bi ijma'il ulama. Dan ijma' itu biasanya mustanadnya, sandarnya adalah ayat atau hadis. Nah, ini ada ayatnya. Kama huwa nasul ayatil karimah, sebagaimana nas ayat. Nah, nas itu makna yang satu-satu makna, enggak bisa ditarik kemana-mana. Itu nas namanya. Ada nas, ada zahir, ada muawwal, ada yang ditakwil. Ini yang paling kuat, berarti tidak bisa ditarik kemana pun. Ini muhkam istilahnya. Wa ma adahunna fayadkhul fi qawlihi. Selain itu masuk ke dalam firman Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum wa dhalika ka bintil amah wal am. Nanti di dalam surat Al-Ahzab disebutkan. Nah, wahillah lakum ma wara'a dhalikum, dihalalkan untuk kamu yang dibalik itu, selain itu, anak paman, anak perempuan paman, anak perempuan bibi kita, halal, halal. Jadi bukan mahram, gak bisa berduaan, gak bisa. Nah, bukan mahram. Nah, ini harus kita harus tahu, sekarang kan kita keluarga besar, kumpul semua, ikhtilat. menganggap biasa, enggak bisa. Nah, dia bukan mahram kita, anak-anak paman. Kita melamar bisa, boleh. Kalau misalnya diterima, boleh dinikahi. Dan itu Rasulullah menikah dengan anak bibinya. Ya. Nah, siapa anak bibi Rasulullah yang dinikahi Rasulullah? Istimewa lagi, pernikahannya langsung dari atas langit. Zainab bintu Jahsy, putri bibi Rasulullah. Nah. Baik. Itu salah satunya, ya. Nah, itu contohnya. Bintul Amah. Nah, punya ini bibi dari artinya saudara perempuan bapak punya anak perempuan. Boleh kita menikah dengan anaknya. Kalau kita enggak pernah menyusu ya dengan bibi. Kalau kita pernah menyusu dengan bibi, itu anaknya jadi mahram kita. Perhatikan. Begitu juga dengan anak paman. Kita pernah disusui oleh istrinya. Kita jadi mahram istrinya, jadi mahram juga buat anak perempuan mereka. Enggak bisa nikah. Baik, wa bintul khal wal khalah. Dan bintul khal anak perempuan bibi dari saudara ibu. Ya. Dan saudara laki-laki ibu, baik saudara perempuan ibu, ponakan ini ponakan ibu kita, ya, itu boleh kita nikahi. Nah, Rasulullah pernah melamar Ummu Hani, Fakhitah bintu Abi Thalib, saudara Ali bin Abi Thalib. Tapi karena merasa dia enggak hijrah, ya, sementara dia juga merasa sudah apa namanya punya tanggungan banyak, ya, bukan enggak kenal dengan pribadi Rasulullah, beliau menolak secara halus. Khawatir nanti hak Rasulullah tersia-sia. Ya, saya banyak anak. Nah, ya, tanggungan. Apalagi dia bukan termasuk wanita yang apa merasa dirinya enggak hijrah. Ya, sementara dalam ayat surat Al-Ahzab itu allati hajar nama yang berhijrah bersamamu, ya, beliau merasa anak kulihal demikian, yaitu diantara yang disebutkan oleh Allah wa uhillalakum ma wara'a dzalikum, ini dihalalkan untuk kamu yang dibalik itu selain yang diharamkan itu tadi. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ila huna, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.